قال المؤلف رحمه الله تعالى بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bahkan mereka, yakni ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manhaj yang sahih dalam hal mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan an-nafyul mutlaq walal itsbatul mutlaq, fala budda an yakuna an-nafyu ma'al itsbat. Jadi mazhab al-sunnah wal-jamaah tidak menafikan secara keseluruhan, tidak menafikan secara mutlak, dan tidak juga menetapkan secara mutlak. Akan tetapi di sana mesti ada an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Sebab kalau menafikan semata jatuh dalam bid'ah mu'attilah. Nah, kalau kita menetapkan semata berarti jatuh dalam fitnah atau bid'ah al-mumatsilah. Syarifah min ikhwan. Nah, maka untuk menghindari bid'ah ini dan penyimpangan ini, Ahlussunnah Jamaah mengikuti tariqatul Quran, metode Al-Quranul Karim, yang menafikan kemudian menetapkan. Menafikan dengan firman Allah, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, ini menafikan. Lalu kemudian setelah itu ditetapkan, wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu maha mendengar, dan Allah itu al-basir, maha melihat. Nah, setelah dinafikan lalu ditetapkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut oleh para ulama at-takhliyatu qabla tahliyah. Ya, menafikan dulu sebelum ditetapkan. Baik. Qauluhu, perkataan beliau, laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-ayatul muhkamatu min kitabillahi azza wa jall. Ayat yang muhkam ini, ya, bukan yang mutasyabihah, ayat yang jelas dari kitab Allah azza wa jall. Hiya dusturu ahli sunnati wal jama'ati fi babis sifat. Ini merupakan undang-undang atau pondasinya ahlu sunnah wal jamaah dalam babus sifat. Nah, pentahkik kitab ini yaitu Alwi bin Abdul Qadir Saqaf mengatakan kalimat atau kata dustur ini kata dari Faris. Maknanya adalah qanun atau asas, undang-undang atau pondasi. Ayat yang muhkam ini dari kitabullah azza wa jal adalah merupakan pondasi ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla qad jama'a fiha baina an-nafi wal itsbat. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggabung di dalam ayat ini antara menafikan dan menetapkan. Fanafa an nafsihi al-mathal au al-mithla. Maka Allah meniadakan darinya adanya penyerupaan. Wa athbata li nafsihi sam'an wa basara. Dan beliau menetapkan pada dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya pendengaran dan penglihatan. Fadalla hadha, maka ini menunjukkan ala anna al-madhhab al-haqq laysa huwa nafy as-sifat mutlaqan. Ini menunjukkan bahwa mazhab yang benar bukan meniadakan sifat-sifat Allah itu secara mutlak. Kama huwa sya'nul mu'attilah, sebagaimana ini merupakan keadaan ahlu ta'til. Wala itsbataha mutlaqan, dan tidak pula mazhab yang benar itu menetapkan sifat-sifat itu secara mutlak. Kama huwa sya'nul mumatthilah, sebagaimana ini merupakan keadaan ahlu tamtsil. Bal itsbatuha bila tamtsil, bahkan menetapkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan tanpa mentamtsil. Naam. Ya. Karena kalau kita mentamtsil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka jatuhlah dia ke dalam bid'ah. Kata Nu'aym bin Hammad Al-Khuza'i, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar." Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Nah. Dan di sini kita melihat bagaimana balaghah dan keindahan bahasa Al-Qur'anul Karim yang merupakan cermin dari manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi babis sifatillah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Di sini dinafikan dengan global. Ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan tidak secara terperinci, tapi secara global. Karena menafikan sesuatu secara global itu ablaq, lebih mencapai kepada maksud daripada menafikan secara terperinci. Coba kalau dinyatakan laisa kamitslihi syajaratun wa laisa kamitslihi insanun wa laisa kamitslihi madza, laisa kamitslihi malakun, laisa kamitslihi jinnun, dan seterusnya, ini tidak menyampaikan kepada maksud secara maksimal. Paham ya? Karena terinci, malah kurang baik. Kalau dikatakan laisa kamitsli insanun, kurang baik, iya kan? Kata salah seorang penyiar apa? Alam tara annas amadha ikhwan annas sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna sayfa amba min al-aqsa. Apa kamu tidak lihat bahwa pedang itu pedang yang tajam, ya, itu akan berkurang nilai dia kalau dikatakan bahwa pedang ini lebih tajam dari tongkat. Pedang lebih tajam dari tongkat, bisa dibandingkan nggak? Hah? Kalau misalnya dikatakan pedang dari Sumatera lebih tajam dari pedang dari Jawa, mungkin. Ya kan? Karena sama-sama pedang. Tapi pedang sama tongkat, apain tongkat mau dibandingkan dengan tajamnya pedang? Kalau dikatakan pedang ini lebih tajam dari tongkat, justru menurunkan dan merendahkan nilainya si pedang ini, ya kan? Nah, menunjukkan pedangnya itu tumpul, makanya dimisalkan dengan tongkat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Sedangkan kalau dirinci, itu dalam babul itsbat, dalam hal menetapkan dengan perincian. Wa huwa as-sami' wa huwa al-basir, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dalam hal itsbat dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam babul isbat semakin dirinci semakin menunjukkan kemuliaan sesuatu yang diberikan pujian tersebut. Fahimtum hadza? Nah, sedangkan kalau menafikan cukup menafikan secara global. Sebab terkadang menafikan secara perinci itu justru menunjukkan kelemahan dan kekurangan. Coba misalnya kalau ada seorang rakyat yang menghadap kepada seorang raja. Ketika dihadapkan di hadapan seorang raja, dia pun mengatakan, "Wahai baginda raja, sesungguhnya engkau adalah merupakan raja di raja." Misalnya dia memisalkan seperti itu. "Wahai raja, baginda raja, saya betul-betul sekarang ini merasa yakin bahwa engkau tidak seperti monyet." Apa kira-kira tanggapan sang raja? "Kekuasaanmu tidak seperti kerajaan semut." Apa kira-kira tanggapan sang raja? Dia akan mengatakan, "Wahai para prajurit, tangkap orang ini, gantung." Kenapa? Karena menyamakan antara raja dengan monyet. Kerajaanmu, wahai sang raja, tidak seperti kerajaan semut. Betul memang, ya kan? Tidak seperti kerajaan semut. Tapi kok dibandingkan antara kerajaan ini dengan kerajaan semut? Tidak sama. Iya kan? Cobalah kamu kalau sudah punya istri, puji di hadapan istrimu. "Wahai istriku, saya betul-betul demi Allah bersumpah, kamu tidak seperti babi wajahmu. Hidungmu tidak seperti hidung monyet. Bibirmu tidak seperti bibir serigala." Wah, ini didengar oleh istri, dia amuk sudah. Habis. Coba. Jadi betul memang seperti, tapi bukan pada tempatnya. Coba kalau kamu mengatakan, "Wah istriku, kamu kecantikanmu ini tidak ada duanya di muka bumi." Coba kalau seperti itu. Dinafikan secara global. Ketika mengisbat, isbat secara terperinci. Kalau hanya mengatakan kamu cantik, ya kurang. Itu. Tapi kalau antum tafsil, ya bibirmu seperti ini, lebih manis daripada anggur merah. Gak tahu betul guys. Hidungmu lebih indah daripada buah durian. Kalau betul, mungkin tambah marah nanti. Al-muhim kalau dalam hal perincian itu ditafsir gitu. Bisa dipahami ya kawan. Salah seorang penyair mengatakan, "Kubayilatun la yagdiruna bidhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbata khardalin." Kata penyair ini, ada suatu kabilah yang kabilah ini tidak pernah mengingkari janji dan tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Ini pujian enggak? Pujian. Mahmud. Pujian. Kabilah ini tidak pernah membatalkan janji dan tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Pujian enggak? Pujian. Pujian ya kawan. Pujian. Penyair mengatakan, "Kubayilat." Kabilah kecil, tasghir kan, bukan kabilah. Kubayilat. Kabilah kecil ini tidak membatalkan janji, tidak pernah membatalkan janji. Jadi kalau ada janji, mereka selalu menepati. Dan tidak pernah menzalimi manusia. Secara baik keadaannya apa? Seakan-akan itu pujian. Karena hanya sekedar menetapkan. Makanya dalam hal menetapkan tanpa ada penafian belum tentu itu menunjukkan pujian. Syirik tidak menunjukkan pujian, justru menunjukkan kerendahan kabilah itu. Hah? Dia tidak pernah membatalkan janji, tidak pernah menzalimi. Kenapa? Takut kabilahnya kecil. Paham? Karena kabilahnya terlalu kecil. Nah, kalau mungkin dia punya kekuatan, dia akan batalkan perjanjian. Nah, dia akan sewenang-wenang terhadap manusia. Nah, ini justru menunjukkan kekecilan dan kekerdilan dari kabilah tersebut, bahwa dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sehingga ya, kalau ada perjanjian haruslah ditepati. Kalau mereka dizalimi, mereka tidak berani. Mereka tidak mau membalas kezaliman itu. Mereka tidak ingin menzalimi manusia yang lain. Nah, baik. Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala, wa qad ikhtulifa fi i'rabi, dan telah diperselisihkan dalam mengi'rab, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Ala wujuh, berbagai sisi terjadinya khilaf, perselisihan dalam hal mengi'rab ayat ini. Ya, kenapa kok sampai terjadi perselisihan dalam hal mengi'rab? Coba antum perhatikan ayat ini ya. Sebab ayat ini kalau dibaca secara zahir akan menimbulkan iskal, problem sendiri. Ketika Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, antum sudah ketahui bahwa kaf itu harful jar. Apa faedahnya? Yufidu tashbih. Ya kan? Berarti apa? Tashbih. Maknanya apa? Mithl, ya kan? Hanya upakan. Nah, kalau kita terjemahkan ini secara zahir, maka kita mengatakan bahwa laisa kamitsli syai', ay laisa mithla sifatihi syai'un. Laisa mithla mithlihi syai'un. Ya kan begitu kan? Laisa mithla mithlihi syai'un. Berarti apa? Allah itu punya mithl. Allah itu mempunyai apa? Penyerupaan. Ada mithlullah, ada. Tapi mithlullah laisa kamitslihi syai'un. Hah? Mitlunya Allah, penyerupanya Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi paham? Dan ini batil. Hah? Allah tidak punya penyerupaan dengan siapapun, dengan apapun. Hah? Allah laisa lahu mitl. Tidak punya mitl sama sekali. Nah, kalau kita membaca secara zahir, laisa kamitslihi, seakan-akan kita menetapkan Allah itu punya mitlu. Ya? Tapi mitlunya Allah tidak seperti mitlunya sesuatu apapun. Faham? Saya difahami? Wahai orang-orang yang mendengarkan. Hah? Fahamanallahu wa iyyakum. Hah? Ainul kalam. Naam. Ma indakum kalamus sabburah. Ha? Laisa mitla yadihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun seperti tangan Allah. Yani yad ini, tangan ini, apa ini? Sifat? Sifatun min sifati sifatillah. Dan tidak ada yang menyerupai sesuatu. Jadi fahami. Nah, kita ganti. Di sana ada sifat Allah yang namanya mitl. Ah, Allah punya mitl. Allah punya penyerupaan, yaitu mitlullah, disebut dengan mitlullah, ya, penyerupaannya Allah, ya, seperti yadullah misalnya, ya kan jelas kan, tangan Allah punya. Nah, di sana ada mitlullah namanya, penyerupaan Allah. Seakan-akan di sana itu ada apa? Ada sesuatu sifat namanya Allah itu mempunyai sifat namanya sifat serupa, penyerupaan Allah. Paham? Nah, kalau kita tambah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai penyerupaannya Allah. Ini batil seperti ini. Seakan-akan kita menetapkan bahwa Allah itu punya sifat yang namanya apa? Mitlu, penyerupaan. Tidak benar. Paham? Hah? Bisa dipahami sekarang? Abu Mais. Nah. Makanya di sini para ulama yang menjadikan mereka khilaf. Ya, yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan mereka. Bagaimana membawa ayat ini dengan benar? Naam, ala wujuh, berbagai macam sisi. Asahuha, yang paling sahih dalam hal membawa ayat ini, ya, dan menafsirkan atau menakwilkan ayat ini, annal kafa silatun zidat litta'kid, bahwa al-kaf itu merupakan penyambung tambahan. Ya, yang faedahnya apa? Memberikan ta'kid. Sebagai ta'kid. Jadi kaf di sini menurut beliau disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Kaf di sini adalah kaf zaidah. Tapi faedahnya apa? Faedahnya li ta'kid. Yani maknanya apa? Laisa mitluhu syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kaf di sini adalah untuk memberikan takkid terhadap mitl. Kata mitl. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang betul-betul menyerupai, yakni yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaf kedudukan sama dengan mitl. Paham? Jadi kaf ini sebagai kaf zaidah saja, tambahan. Jadi paham ya ikhwan? Ini kata beliau yang paling sahih. Kama fi qawli syair, sebagaimana dalam perkataan seorang penyair, laisa kamitslil fata zuhairin khuluqun yuwazihi fil fadaili. Ya. Tidak ada yang seperti pemuda, yakni kaf di situ tambahan lutut takkid. Maka tidak ada seorang pemuda seperti Zuhair dalam hal akhlak, yang menyaingi dalam hal berbagai keutamaan. Zuhair badal. Naam. Saya teman-teman ada ikhwan. Jadi insyaallah taala yang rajih. Nah, di sana ada yang lain. Ya. Dari pendapat sebagian dari kalangan para ulama, ada yang menafsirkan, ya, bahwa yang dimaksud dengan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa yang zaidah itu bukan kaf, tapi mitlnya. Mitl itu yang zaidah. Yang tambahan. Berarti kalau begitu, ya, kalau kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un, mitlnya yang zaid, jadi seakan-akan dia mengatakan laisa kahuwa. Tidak ada sesuatu pun seperti Allah. Seperti dia. Ini seperti Allah. Ini maknanya betul. Maknanya betul. Ya. Paham ya ikhwan? Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dari sisi mengatakan bahwa mitl itu zaid. Nah, ini yang fihi nazar. Nah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu bimithli ma amantum. Lalu mereka mengatakan bimithli, yakni mitlnya zaidah. Asalnya fa in amanu bima amantum bihi. Naam. Tapi ini juga nazar, makanya dibantah oleh sebagian para ulama seperti Abu Hayyan itu dalam Al-Bahrul Muhit membantah. Ya, bahwa ya, misal itu adalah isim. Naam. Sedangkan isim tidak sepantasnya untuk dijadikan sebagai zaidah. Berbeda dengan kaf. Kalau kaf memang huruf, boleh untuk dikatakan kaf zaidah, boleh. Harf itu terkadang banyak huruf yang zaid, ya kan? Ma kadang menjadi zaidah, min kadang menjadi huruf tambahan, rubba apa dan yang lainnya. Naam, alba seterusnya. Tapi kalau isim tidak sepantasnya untuk dikatakan zaidah. Ya, nanti kalau begitu nanti akan terjadi takwil yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka ini tidak benar. Ada lagi pendapat ketiga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mithl zat. Berarti mereka menyatakan dan menafsirkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, yaitu laisa kadzatihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai zat Allah. Tapi ini pun tidak benar karena mithlu syai laisa huwa kadzati syai. Penyerupaan sesuatu, perpisahan sesuatu bukan zat dari sesuatu itu. Bisa difahami? Hah? Misalnya kita mengatakan orang ini serupa dengan si fulan. Ada orang serupa dengan Abdul Majid misalnya. Ya, si fulan ini Abdul Majid. Apakah orang yang serupa dengan Abdul Majid itu Abdul Majid itu sendiri? Bukan Abdul Majid, zat sendiri dan yang serupa dengannya pun zat sendiri. Faham ya, kawan? Al-mithl laysa huwa kadzat. Nah, ada lagi mazhab yang keempat. Mereka mengatakan bahwa dimaksud dengan mithl di sini laysa kamitslihi syai'un, maksud mithl adalah sifat. Sifat. Ya, berarti mereka menafsirkan firman Allah laisa kamitsli syai'un ai laisa ka sifatihi syai'un, tidak ada yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Nah. Ya. Jadi ini beberapa aqwal dari kalangan para ulama berkenan tentang i'rab dari ayat ini, dan insyaallah taala apa yang disebutkan oleh muallif ini lebih akrab pada kebenaran. والله أعلم بالصواب إلى هنا